Mohon nasihat kepada para orang tua agar memudahkan ikhwah untuk menikah. Yang selalu menjadi masalah buat ikhwah kita yaitu terlalu tingginya uang panah. Uang apa ini? Mahar atau apa? Panah itu apa? Mahar. Apa itu? Mahar. Oh. Yang jadi masalah buat ikhwah kita yaitu terlalu tingginya uang mahar. Nah. Kepada seluruh orang tua, ittaqullah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Jika punya seorang anak gadis, maka carilah pendamping hidupnya dari laki-laki yang soleh. Para penuntut ilmu, jangan melihat hartanya, prioritaskan agamanya, karena itulah yang akan menyelamatkan anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan khairus shadaq aisaruha, sebaik-baik mahar itu adalah yang paling murahnya. Ya. Tidak memberatkan. Nah. Kasihan ya para penuntut ilmu. Mereka tidak punya harta yang berlebih, tapi mereka juga ingin menikah, ya kan? Bantu dalam hal ini ya. Sebagai orang tua yang baik, tentu ketika punya anak gadis dia akan memilih calon pasangan anaknya laki-laki yang soleh, laki-laki yang berakidah lurus, bermanhaj kuat ya. Nah, karena hanya persoalan agama yang akan menyelamatkan. Dan tidak perlu memasang tarif. Jika mau melamar anak saya, maka harus sekian harganya. Pernikahan seperti jual beli. Ini tidak boleh. Pernikahan itu ibadah. Jangan bercampur dengan urusan duniawi. Ya. Ya, khawatirkan kalau seperti itu nanti ketika pernikahan terjadi ya, tidak barokah. Ya. Maka masing-masing kita sebagai orang tua bertakwa, hendaknya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah.